tapi sama saja, ku tak mau berubah. Ku lebih pilih kehilangan saja. Semoga ku salah ini sadar, maaf sebuatku kecewa dan terluka. Setelah bisa bertahan jantungku cinta, lepaskan saya pergi. Aku takut sepi, pasti kau bertemu dengan sapu pengganti. Walau bukan sekarang, tapi percaya nanti kau dapati. Maafkanlah sayang, kali ini seharus jujur. Saya tidak mampu bertahan, saya pilih untuk mundur. Saya rasa hubungan ini suka luar dari jalur. Percuma tong paksakan menyelam di air yang kabur. Jangkar sakas naik tanpa stom sapigi berlayar. Sa sadar sa susah dermaga untuk bersandar. Jauhi sakit sa janji terakan tanya kau ku kabar. Sa percaya ingatan ini perlahan kan memudar. Sa terpaksa begini karena sa tak kuat demi. Sa tak bisa di sini di hati yang telah mengingini. Sapu kehadiran, sapu perhatian, sapu kebaikan. Semua kau abaikan. Sekali lagi maafkan sapu kesalahan. Saya ingin bisa baik-baik tanpa ada dendam. Secukup sapu hati kau buat lebam. Thanks baby untuk semuanya yang kau berikan. Semoga ku salah ini sadar, maaf sebuatku kecewa dan terluka. Setelah bisa bertahan jantungku cinta, lepaskan saya pergi. Terlalu satu takut sepi, pasti kau bertemu dengan sapu pengganti. Walau bukan sekarang, tapi percaya nanti kau dapati. Suatu hari nanti kau kan dapati seorang yang datang sebagai sapunya pengganti. Untuk obati luka yang saya buat deng sakit hati. Maaf saya pilih pergi karena saya mau nanti kau sedih. Pasti kau bisa lupakan kisah yang sudah lama jaga bersama. Namun tak bisa lagi tuk lanjutkan karena perdebatan dalam tong hubungan yang selalu timbulkan perselisihan di antara hati yang saling cinta. Tapi takdir pun lain meski memang susah dan letih. Percaya yang terbaik kan datang untuk kau. Lebih sayang kau, hibur kau. Sio nanti deh yang datang follow kau. Sutrada kata sayang sama tidur yang saya bilang. Ikhlaskan semua hilang, sewaktunya pamit pulang. Takkan lagi sama ulang, harap tuk mengerti. Suhabis semua ini cukup sampai di sini. Semoga ku salah ini sadar, maaf sebuatku kecewa dan terluka. Setelah bisa bertahan jantungku cinta, lepaskan saya pergi. Terlalu saku takut sepi.